Jangan gelisah, lebih baik kita bergembira, karena itu obat awet muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kawan santri Sikat Tebok, kita ketemu lagi di acara Ngelaba Ngerumpi Lewat Banyolan bareng Patrio Group, Parto, Akri, dan Eko. Dan kali ini Ngelaba mentengahkan cerita dengan judul PLO, Pak Lurah Oye. Tapi haruslah kita teliti, karena ini bukan panggung politik. Pak Lurah, wah, Pak Lurah main wayang sekarang nih ya. Bisa apa main wayang, Pak Lurah? Pengalaman wayang itu sudah lima. Gimana sih Pak Lurah? Gak tahu, gak ngerti mana golek, mana kedebong pisang gitu tahu kan? Mana Pak Lurah gitu bisa ngebedain? Mana keluarga Pak Lurah? Gitu. Malah kekenyangan. 5 tahun saya di dunia perwayangan. Gila. Jadi kalau ngebuka wayang bisa dong? Oh, saya tahu. Gimana caranya? Tuh, kalau nggak ada engselnya pakai martin. Kan ada. Kecap kacarita. Oh iya. Gimana Pak? Gitu. Kecap kacarita. Kocap. Kecap aja. Kocap Pak, kocap. Kecap. Kocap. Boleh deh. Kocap kacarita. Ya, tahu kecap dicampur merica. Tek. Kocap kacar piring. Gocap di atas piring. Tek. Ya. Ingling farmasi satu, mio prakno satu. Ya gitu Pak, gitu. Loh, kok pakai Ingling farmasi satu, mio prakno satu. Sing sopo. Loh, itu. Sing sopo mandi ora pakai air. Itu namanya tayamum. Iya gitu. Saya berapa kali mendapat kiriman Toto ajarin deh Tok, malu-maluin aja Tok, ajarin Tok, bener Tok. Ajarin aku Ajarin main wayang Tok. Wayangnya wayang apa dulu kan, wayang macam-macam, wayang orang, wayang kulit, wayang golek. Oh. Golek. Golek kalau golek pakai triplek, golek kayu. Ajarin Pak Lurah biar. Kalau wayang orang gue bisa. Wayang orang gimana? Hah? Wayang orang. Ya orang ceritanya Pak Lurah jadi apa? Maunya Hanoman yang monyet. Saya lebih suka dengan Gatot Kaca. Oh. Apa Gatot Kaca tulang besi apa gimana? Gatot Kaca tulang sapi. Salah. Gimana Pak Lurah? Otot kawat apa? Otot kawat tulang Pinocchio. Gatot Kaca itu terkuat. Ada ininya. Kawah Chandra. Oh, di itu dididiknya di Kawah Chandra di muka. Otot kawat tulang besi mukanya tembok. Pokoknya enggak mempan nama senjata tajam. Otot kawat, gimana? Kri-kri lu ngerti kali kri. Bener kri. Enggak ada lagunya tuh yang ituan. Yang Gatot Kaca. Gimana? Opure, gimana sih? Opure. Gimana? Yang lagunya sih itu yang Bahar Fajar Bahari. Bukan apa burik goblok. Gua kan gimana? Hop enoy. Hey gitu. Itu yang ya, apa? Itu. Enggak tahu, malu keinjek ya. gimana kalau wayang orang gimana wayang orang? Wayang orang biasanya kan ada raja. Ya, ada raja. Terus ada para penggawanya. Ya, biasanya kan begitu. Para penontonnya kemana? Para penontonnya belum datang. Coba gimana? Wonten dawuh kakang Gusti. Iya, ajarin toh Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah bisa nggak? Wonten dawuh kakang Gusti. Ada apa? Gitu. Wonten opo? Ayo dong, lu tanya, wonten opo gitu? Santen klopo kacang. Wonten, bodoh nih, beneran akrin. Wonten menopo. Ya lu tanya begitu dong. Kalau gue mah nggak bisa suara gede. Iya, coba Pak Lurah aja, Pak Lurah. Wonten menopo. Kanjeng Gusti. Kalau Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah vokalnya gede biasanya Bima. Ya, misalnya gitu. Bima. Iya. Gitu aja. Kuku Bima. Bima. Bima. Yang lo Bima itu narik gerbongnya 8. Gitu. Itu kereta gila. Asik gila. Enak gila. Ya. Usir sinting. Ayo pakai bahasa Indonesia aja dah. Iya, iya. Pak Lurah, Pak Lurah, Pak Lurah Bima nyuruh anaknya gitu. Gimana gimana? Hah? Kasih tahu dia bagaimana? Udah kasih tahu. Pak Lurah. Gitu aja Bima mah. Iya, iya. Mak, malah nyetar motor. Gede dong. Mbok. Ini sampingnya udah dipotong dia. Ada apa? Wonten menopo? Aduh, wonten-wonten juga. Iya, bener. Iya, enak. Situasinya situasi Jawa segitu. Wonten menopo. Cih, kakang Gusti. Tuh. Aduh, ada orang tua ngomong di encih. Lu tanya lagi. Lu tanya lagi. Tanya lagi, gitu. Apa aja terserah. Iya. Ini Pak Lurah, Pak Akri yang ngomong. Pak Lurah yang paling gede. Pak Lurah. Ada apa kamu kau bengong-bengong manopo? Inje kakang Gusti. Jangan pakai inji mulu orang tua dong. Ini inji kue tuh cuy-cuy. Parto. Kan gitu ya, panggilnya Parto. Oh, iya Parto. Gitu. Empet-empetan Tangerang. Ya toh sekarang toh ya udah beli peralatan wayang kayak gitu. Belok. Lo iya Pak Lurah bener hebat juga. Keajarin toh bener toh. Mendingan Akri toh. Jarang-jarang orang Betawi main wayang toh. Jangan lo mendingan main debong pisang aja lo. Debongnya dulu kalau orang main wayang mah. Bener. Lo dari wayang itu banyak falsafah-falsafah yang bijak lu, Kri. Oh, kalau lu tahu, Kri. Oh, gue pengen belajar, toh. Bagaimana, toh? Mana caraka data sawala? Itu hitungan Jawa. Oh. Lain lagi. Mana caraka data sawala? Itu. Masa Solo, lo. Terserah lo mau ke Solo, mau ke Jogja, boleh. Banyak lo petua-petua ya wejengan kalau di wayang gitu ya. Iya dong. Kayak itu sing sopo-sopo mangan ora bayar ora masuk surga. Itu kan namanya pepatah ya toh. Itu bisa-bisa lu aja itu. Sing sopo-sopo gitu. Ingar so sung trodo. Ingar so sung trodo. Sung sang sung bare. Itu lain lagi, ada lagi bos. Ingar ada so lagi. Sung trodo. Sing sopo-sopo dolanan nang jalanan ketabrak mobil. Lagi. Sing sopo-sopo numpak metro mini. Apa? Kenapa emang? Numpak metro mini. Numpang? Numpak. Kalau numpang kan di dalam, kalau numpang di atas kayak kebo gitu toh. Sing sopo-sopo numpak metro mini ora bayar, ora berhenti di lampu merah. gitu. Halo si wayang kegantengan. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Tangannya gini deh, ketahuan bulu keteknya gembel. Bener gitu. Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Saya mau jalan-jalan. Saya mau jalan-jalan. Kamu mau kemana? Gitu. Itu ngereo. Gak percaya. Itu ya. Cakil. Cakil tuh. Cakil. Kok cakil? Iya. Bukannya. Dursa sana. Bu. Lah? Dursa sana. Bu. Iwake. Dah. Enter gue yang mana itu? Iya. Kemana? Saya mau jalan-jalan. Di WC dong. Lu orang yang kelagian lu tanya di mana? Udah kebelet lo. Lu enggak wayang orang biasanya gitu. Mau kemana? Mau kemana? Iya kan? Udah ketahuan gue. Iya bener pak. Iya begitu. Gitu kalau biung. Ayo sekarang gue tanya nih pals apa juga nih. Iya. Kenapa kalau wayang kulit ditancepin di gedebong? Iya kalau ditancepin ke perut mati orangnya toh. Salah. Apa? Bener juga sih ya. Bukan yang namanya wayang itu. Tapi toh. Jangan wayang ah. Mendingan naik tanah saja. Wayang begitu-gitu aja ngenak. Sekarang wayang kurang mengetren, remaja-remaja kurang suka dengan wayang. Ih, tapi banyak lu dalang-dalang cilik. Gua semenjak kenal ekstensi gua enggak pernah nonton wayang. Abis gimana dong, Jack? Gua jarang ini sih jarang ngakak. Yang ada gua duduk begini, iya miring aja begitu. Asal dalang, gua melotot aja gitu. Susah mah kebelet, Jack. Tapi ya itu pelajaran bagus ya teh ya, falsafahnya banyak. Enggak ada di ulangan umum. Siapakah Bapak Wayang Indonesia? Oh, enggak ada, weh. Tapi lo kalau enggak mencintai kebudayaan sendiri, siapa lagi yang mencintai? Gua aja udah enggak, masa lo enggak juga? Lo enggak baik, lo bener lo. Maksudnya gue enggak mencintai dia gitu. Gue salut sama lo tuh, bodoh tapi teratur gitu. Ya bagus. Iya dong. Kalau kita tidak mencintai, masa orang-orang luar negeri malah mempelajari gamelan segala macam, wayang segala macam. Iya. Belum, ayo. Habis bagaimana mungkin? Bibir saya saja belum dioperasi. Gimana gue mau main wayang dong? Gue nggak bisa ngedalang toh. Lu makanya. Gue ngeliat dulu Bagong perannya gimana, kayak gitu ya toh ya. Terus. Seenggaknya lu menghargai. Berapa emang harganya? Tergantung wayangnya, kalau model Gatot Kaca mahalan gitu. Kalau wayang kulit berapa emang? Ya kulitnya kulit lu atau kulit siapa? Tapi murah lu, ada tuh wayang 300 perak bener. Iya bener. Itu udah di karton. Hingga kulit bawang bener. Dia sih emang biasa ngetengin. Masa lu ntar mau lu kalau nonton wayang langsung ke luar negeri? Enggak apa-apa, gue justru lebih keren begitu pakai pesawat, keren. Kalau misalnya ditanya gitu, Kri mau kemana Kri? Nonton wayang, Jack. Kemana? Hah? Singapura. Oh, yeah. Kok mau kemana kok? Biasa nonton wayang. Enggak pantas loh. Kok mau kemana kok? Main karet gelang. Di mana kok? Bawa punduren. Kok mau kemana toh? Lapangan bola. Main bola toh? Enggak, ngangon kambing. Akri mau kemana? Akri ke Singapura. Ngapain nyusul majikan? Tapi kan keren. Majikan-majikan juga orang luar negeri. Makanya biar bagaimanapun juga tuh perlu ya dilestariin kayak gitu. Penyuluhan lo kayak lurah lo. Bagaimanapun juga perlu. Gue sih Jack, sorry nih. Jakarta apapun yang dilakukan orang sah, Jack. Nah dia ada Pak Bambang noh. Tuh, lihat tuh Pak Bambang. Tuh dari Solo tuh, lihat tuh. Wah, pakai batik lihat ya kan. Beli peran. Kenapa? Lu main prosodan ya? Pak Bambang, lihat Pak Bambang itu tanahnya robek. Idi. Pak Bambang. Ini biar bagaimanapun juga semangat ya kita hargain, bener udah tua tapi nah, kan. Ini kok tumben kumpul-kumpul ini. Siapa ini namanya deh? Nama saya Akri Pak. Saya itu orangnya ya suka humor deh ya. Cuma ada pada tempatnya deh. Kalau kita sedang serius-serius, sedang humor-humor deh. Kebanyakan geraham. Orang-orang ini enggak gingsul manis, kelihatan geraham numpuk sampai 4. Ini anak ini senang ketawa deh ya. Iya, Pak. Sama monyet saya juga senang ketawa. Enggak, Bapak itu ketawa-tawa saja. Toto ada Pak Bambang. Kalau bukan orang tua gue cuih-cuihin nih. Toto Pak Bambang, toh. Dari hormat Pak Bambang. Pak Bambang, toh. Temen-temenan Pak Bambang. Danda jalan-jalan saja, Dek. Tapi kelihatannya agak mirip ya Parto sama Bambang ya. Eh, Pak Bambang ya. Ini benar ada perpaduan Pak Bambang benar sama Pak. Kembaran lu nih. Bener, ya. Lu lahirnya dari ari-ari monyet ya. Lalu lah sampean merasa enggak waktu melahirkan? Berarti lu monyet toh. Emang gua mak lu. Dia amit-amit sama ngelahirin kayak gitu. Tapi orang kaya yang paling di sini. Nah, aku sih ngelahir kayak dia dijahit sama dokter, gue nggak rela. Enggak, ini dapat informasi dari Ibu Nyakri. Iya. Itu frustrasi begitu melahirkan Akri, Dek. Kenapa, Pak Bambang? Sakit hati. Kenapa kok yang lahir kayak gini? Enggak, kita enggak boleh saling mencela itu ya. Iya. Ya kita sedang bergaul. Iya, enggak tahu malu lah. Iya. Nyala anak kecil. Enggak, ini ada masalah apa, Dek? Enggak, gini kita lagi ngomongin wayang gini. Kita mau ngadain ya mau belajar. Loh, saya bangga. Iya. Anak-anak muda kalau seperti Deko ini senang wayang, Dek Akri enggak usah ditanya, Dek. Sama sana. Sama Nak Parto, Nak Parto. Ya kan gua sih dari kecil gua. Suka ya toh ya. Wayang gua kan waktu di kampung orang tua waktu gua sunatan enggak wayang 7 hari 7 malam. Terus orang tua lu manggilnya Nak Parto gitu ya? Enggak. Nak Parto, nak kelurnya putus. Sunat 7 hari 7 malam. Oh, makanya gue sunat sampai 3 kali. Jadi 3 minggu. Siapanya? Orang kaya gue sih. Gue sampai kali aja gue udah nyerah gak sampai lagi. Lu sampai 3 kali. Kor. 7 hari 7 malam nanggap wayang. Nanggap wayang. 2 hari 2 malam tuh nanggap gambus. Oh gambus. Wah. Terus 3 hari lagi nanggap layar tancap. Oke. Okay. Orang tua lu mampu juga tuh. Ya sekarang sih kagak udah miskin lagi. Buat wayak-wayak. Maaf lu Pak Bambang, ini dicuekin Pak Bambang. Enggak apa-apa. Ulang tahun kenapa, Kri? Ulang tahun apa? Itu Pak Bambang dari mana aja, Bang? Ya, saya habis jalan sana. Oh, lu ulang tahun, Kri. Wah, budak, wah! Iya, ulang tahun. Lu waktu ulang tahun ini, Lip. Gua ulang tahun waktu motong kuenya aja sekamar. Nggak cukup pakai pisau, pakai gergaji kayu. Terus ibu gua aja sempat tepuk tangan 7 kali. Yang ke-8 kalinya bengkak tangannya. Lu ulang tahun dirayainnya di mana? Gua di ini waktu itu kan mau pakai gedung istana. Istana mana? Istana anak-anak. Oh, lihat di sini. Sini istana raja-raja semut. Terus waktu itu kagak jadi akhirnya gua dirayain di Balai Rakyat. Di Balai Rakyat. Camat datang, bupati datang, wali kota datang. Oh, buat ulang tahun. Enggak tahu pada kemana datangnya. Terus hiburan, hiburan orkes Scorpion. Orkes gambus Scorpion. Pak Bambang dong orang kaya lihat tapi sederhana lihat. Jundak buat apa deh kita kalau ulang tahun itu dirayakan itu enggak depan iya, enggak bagus, enggak bagus. Nah. Gue tenang lubang hidungnya mekar pang-pang. Waktu Bapak perkawinan perak, Pak ya? Oh, ya waktu saya perkawinan perak. Kawin sama Bapak? Bapak mau kawin sama perak apa? Perak, perkawinan perak. Oh. Perak tuh yang 25 tahun. Loh, saya rayakan itu di rumah anak-anak yatim. Ya, di panti jompo. Oh. Jadi saya enggak pesta-pesta. Ya. Emang Bapak berangkat dari situ sembuhnya? Enggak, ini untuk meratakan penghidupan. Kok lu jangan kencing di situ dong, toh. Alus sembarangan banget, toh. Gua mau kencing di muka lu jauh. Sebentar lagi coret-coretan nih. Sebentar lagi. Loh, SMA. Adik gua udah mau coret-coretan. Gua mau enggak coret-coretan orang gua sekolahnya di Aliyah. Tapi kan tetap. Gua sih enggak, gua sih. Sekarang lagi EFTA. Wah, sedap. EFTA. Iya sih. Ah, gue sih sama Epta gak pernah belajar, tapi nilai gue gak pernah 5, Jack. Satu. Tapi percuma kita ngomong sama Parto. Parto SD aja gak lulus. Tapi STM lulus gue. Iya bener. Lagi penyakitan mulu waktu SD kena tipes. Kena tipes. Terus sembuh dari tipes sakit panah. Sakit panah. Ya kan waktu SMP kelas 3 botak rambutnya rontok. Gerdu sama nyokapnya dicoret-coret sama lidah buaya yang dipot. Yang dipot tuh dipatah-patahin, dikorek-korekin gini. Tuh rambutnya sekarang gembel. Ih dulu mah hidung sama pitak masih bagusan pitak. Waktu SMP minder lu ngeliat Parto. Minder kenapa? Abis asal gua baru deketin Lalor udah deketin dia. Udah. Males. Saingannya sama tukang ikan dia. ini humornya enggak ilmiah kayaknya ya. Humor celaan doang ya. Tapi enggak orang berpendidikan lu main ilmiah. Enggak, tapi sekarang lagi coret-coretan nih bener nih. Mau sebentar aja coret-coretan. Lu mau coret-coretan enggak? Dia sih enggak pakai besi panas dia mah. Masa coret-coretan pakai besi panas malu-maluin. Kalau gua sih dong coret-coretan sorin ya waktu gua di LP Cipinang kan gua 3 bulan. Tuh gua coret-coretan dari pertama di tangan dari gambar semut sampai ke pusar gambar gajah lu. Pusar gambar. Eh lu enggak pernah natol ya. Kita make dulu cing dua ginian nih. Dua apaan tuh ginian? Pinggir ayam nih gini. Lu pake dulu 3. Toto itu siapa yang lewat, Tok? Tuan Husin. Orang gila, liarin aja. Tuan Husin. Isabella tuh. Isabella. Wah, Bel. Belek lu gede nih. Bel, sini Bel. Tuan Husin kelihatannya. Isabella. Loh, kok Pak Bambang balik lagi? Mama, nangis. Isabella kan mau ini lulus-lulusan bentar lagi. Iya lulus-lulusan lagi tuh dia menora orang-orang coretan di rock gitu ya, di rock-rock dia mah di dalemannya. Di atas itu dicoret-coret. Lagi Pak bukan pakai spidol, pakai arang teriskaan. Udah panggil Isabella, Bel, sini Bel. Weh. Ye, Kri, gue jalan dulu ke depan sana ya. Iya Tok, banterin Tok. Ayo. Biar aja nih nenek-nenek di lampu. Tua datang diberi sambutan atau apa? Lo kok malah didiemin? Gak boleh dong. Kalau didiemin nanti matinya diserang laba-laba. Eh, aku datang kok gak disambut? Apa ke namanya orang tua? Apa kamu melacak-melacak sama aku? Siapa yang melotot? Itu macam kamu melacak-melacak cacingan. Kamu orang tua datang disambut. Misalnya kayak gini. Halo Pato. Halo. Hei, enak. Halo aku nih. Halo. Orang kalau ditanya, halo apa kabar? Pen, gitu deh. Apa? Apa kabar, Pen? Ya, apa kabar, Pen? Halo, apa kabar, Potlot? Pen. Ya. Dari mana, Mbah? Jason, namanya. Itu lagi ngasih bimbingan belajar. Oh, iya. Yang dibimbing sama dia, toh, rusak semua, toh. Itu tahun kemarin yang masuk IPB 4 orang loh. Oh. UI 3 orang. Udah gitu UGM. Oh. Berapa orang? Apa au. Tadi dijamin marah. Jadi kita ngasih respon marah. Tapi jangan heh. Kisahnya ngeledek aku loh. Kamu tahu UGM singkatan dari apa? Universitas Gajah Mada. Iya. IBM. Hah? IBM. Universitas Gajah Mada. Institut Teknologi Bandung. Enggak bagus, masih bagusan bapak saya. Bapak saya ngasih bimbingan belajar 30 orang. 30-30-nya masuk UI. Masuk jam 8-nya jam 9 keluar lagi. Oh, hebat. Ya, itu enggak aku benernya namanya apa? Coba kamu tanya aku. Pasti aku enggak tahu. Ayo. Kau tanya, Tok. Mbak, bagaimana cara menyusui monyet? Nanyanya yang benar. Tuh kok, lu tanya kok, Eko. Tanya kok sama Mbak tuh. Tanya apaan kek. Lu kan akrab. Iya, lu akrab sama Mbak lu. Lu kan dia tanya. Iya. Pangeran Diponegoro meninggal dari tahun berapa? Itu sejarah lama. Iya, misalnya kayak. Sejarah lama. Misalnya 2 akar kuadrat 2 ditambah 2 akar kuadrat 2 berapa? Ya, kayak gitu nanya. Bener ya, Mbak? Iya. Kayak gitu. Iya kan? Iya, terus. Tuh. Kan enak tuh satu nyawa. Ayo terus. Mendingan tuh kalau mau belajar emtak kayak segala macam tuh ada Pak Husin tuh, Tuan Husin Tok. Bener. Tuan Husin mah ajar ngaji. Lu ngajar ngaji. Iya. Nah, Krik. Hei, wey. Lu ngapain gitu? Gue lagi bertepekur. Kenapa? Mengariba, menghadapkan karibaan ilahi Ibu Pertiwi. Hari-hari gue saat-saat ini dilalui dengan penuh dengan rasa hening. Memanjatkan diri. Syukur dan puji pada ilahi yang telah melahirkan aku. Apa hubungannya sih? Itu lagi ngapain? Dari rahim Ibunda Pertiwi. Waduh, ini anak ini kan lagi gak minum obat begini ya. Eh, Tuan Husin. Panjang umur kita baru ngomong Tuan Husin gak? Dia datang. Pas banget dah. Yang mana dulu nih? Tuan Husin. Tuan Husin. Halo, Tuan Husin. Assalamualaikum. Toto, mendingan lu ajak ngomong tuh, gak enak tuh kalau begitu. Kalau gue mendingan ajak tak lari sama Tuan Husin. Ana dipanggil-panggil ada apa? Enggak gini, anak-anak nih katanya dengar-dengar Tuan Husin ngajar bimbingan belajar. Betul, baby. Betul, baby. Baby, baby, baby. Sha-la-la-la-la-la-la-la. Ini harusnya ngobrol sama Tuan Husin ambil kesimpulan. Ana pertama kali melatih bimbingan belajar pada tahun 91. Ngajar apa? Mengajar berbagai macam pelajaran sejarah. Lu tanyanya juga sambil nyanyi kok. Oh, nyanyi. Supaya ada sinkronisasi. Murid anak 33, baby. Yang laki berapa? Ah, gimana, Pak? Yang laki berapa? Yang perempuan berapa? Oh, saya baru paham. Saya baru paham. Itu pitanya gulung itu. Kenapa? Pitanya ngegulung itu. Oh, pitanya ngegulung. Lu kaset 9 tahun 79 lu pakai. Saya mohon maaf. Celelelelele. Gitu tuh ya, ngomongnya gitu. Iya, pakai nyanyi. Ayo dong, Lanusen. Oh, jadi ana suka, ana senang, baby. Ya, misalnya kayak bacaan gini. Ini Budi, ini Bapak Budi, itu gimana? Sudah enggak ini Budi, sudah enggak itu Budi. Kenapa? Semuanya sudah almarhum. Sekarang ini Joni, itu Anto. Joni dan Anto satu kelas. Anto dan Joni berpacaran. Cowok sama cowok pacaran. Modelnya. Oh, modelnya. Ana pernah pertama kali memberikan bimbingan belajar pada tahun 91. Shalala. Di mana? Gitu ya, Tay? Iya. Tapi lu agak ke-pop sih. Oh, lu gimana? Padang pasir. Padang pasir? Gimana? Lu kalau mau fase seperti dia, yaitu padang pasir. Di mana? Ada monyet insaf. Suaranya bagus. Maafkan saya. Celelelelele. Lu gitu tak gue. Sabodo amat. Wanuzen, saya mau tanya. Tuan Husin, saya mau tanya. Silakan, baby. Baby, babi lu. Anak-anak mau memberikan bimbingan kesenian. Oh, kesenian. Khususnya tarik suara. Eta gak ada kesenian. Gak ada. Tapi kan ada kesenian itu ada yang tidak ada kecurian. Oh, iya. Ada setan lewat. Panda diam semua menyambut. Enggak, biasanya uang pendaftarannya berapa? Lu maksa sih nanyanya, Max. Ini kan pendaftarannya ada. Tapi enggak berapa. Sampai-sampai aja. Lu yang nyanyi, gue yang lalala aja. Iya, iya. Wanuzem. Shalala. Wanuzem. Shalala. Lu enak shalala doang, gue.